Bolehkah seorang ayah memberikan zakat fitr untuk anaknya atau anak memberikan zakat fitr untuk ayahnya? Kalau faedahnya seseorang yang dia wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tersebut, maka tidak boleh dia menyerahkan zakat kepadanya. Tidak boleh dia menyerahkan zakat kepadanya. Nah, seperti contoh, ayah kepada anak, anak kepada ayah. Seorang orang tua harus berikan nafkah kepada anaknya. Demikian pula, anaknya apabila sudah punya kemampuan, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ya, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini adalah kewajiban. Sehingga tidak boleh, ya, diberikan zakat. Anak memberikan zakatnya kepada orang tua memberikan zakat kepada anaknya. Sebab itu akan menghilangkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Yang wajib adalah nafkah. Ya. Namun terhadap orang-orang yang tidak ada kewajiban, yang tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Misalnya dia punya saudara lain. Ya. Dia punya saudara yang tinggal satu tempat. Oh, saudaranya miskin. Bolehkah kita membayar zakat untuk saudara kita? Boleh. Boleh, walaupun dia kerabat. Bahkan membayar zakat kepada kerabat yang kita tidak diwajibkan untuk menafkahi mereka, itu lebih utama. Itu lebih utama daripada membayar zakat kepada selain kerabat. Karena di sana ada keutamaan membayar zakat pada mereka. Ya. Keutamaan yang lainnya, kita menyambung tali silaturahmi kepada kerabat tersebut. Nah, jadi ada dua keutamaan. Terkecuali dalam keadaan para ulama mengecualikan, seperti misalnya, kalau misalnya orang tua tersebut punya hutang. Hutang yang besar, ya. Yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melunasinya, kecuali kalau anaknya tersebut mau memberikan padanya zakat untuk melunasi hutangnya. Maka dalam hal ini sebagian para ulama membolehkan, seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala membolehkan, ya, anak membayarkan zakat pada untuk orang tuanya dalam rangka untuk menutupi hutangnya. Wallahu a'lam.